Apalagi, kemana kita? Pelos lagi ya sama Titan. Smidion Van Bull. Van Bull. Velos Titan Smith Helium. Velos Titan Smith Helium. Datanya dimatiin, tai. Mantap. Velos Smile. Velos. Pada kelas putihan halus atau saya anggap ini sebagai mild jadi-jadian, maka pilihan saya jatuh kepada ini, Velos. Wow, Velos. Terdapat dua varian yakni merah dan biru dari PT Cormas Tembakau Sidoarjo. Dengan bungkusan tebal panjang begini, packing kemasan juga lumayan proper. Disertai pita cukai panjang, khas rokok murahan, juga desain kotak yang gak asal jadi. Pada sisi depan terhadap huruf F. Pada sisi depan terdapat huruf F. Yang mengingatkan saya kepada Facebook, dan yang merah ini mungkin artinya fuck you. Sebenarnya masih ada dua versi lagi, yaitu Velos Bolt dan juga Kretek. Tapi saya kurang informasi mengenai spesies tersebut, mengingat tidak meratanya penyebaran mereka, terlebih di kawasan daerah. Namun saya masih ragu apakah empat jenis barusan masih sekeluarga, atau hanya kebetulan mereknya doang yang sama, tapi produsennya tidak. Oke, kembali kepada Velos merah dan biru tadi. Sebetulnya dua macam berikut rasanya sama saja, hanya beda skin doang. Mungkin suatu teknik marketing. Mungkin suatu teknik marketing yang bisa saya tebak dengan adanya penambahan istilah pro pada varian Velos merah dan tampilan mild pada versi biru. Biar konsumen punya selera pilihan mungkin. Kebetulan yang biru cukup sulit ditemukan, jadi saya hanya memperoleh Velos merah pro saja. Dengan mahar 15.000 saja, Anda sudah bisa mendapatkan rokok mild jadi-jadian yang boleh dikatakan cita rasanya gak begitu murahan. Bandrol tarif juga sudah berubah mengotak dengan adanya badak pada pita cukai. Identik dengan rokok Seven yang jika diteliti maka hasilnya akan ngawur, tidak sesuai data produk. Ini harganya kadang sesuai, tapi kok isinya gak sinkron. Begitupun kadar nikotin yang bisa jadi asal nebak, saya kira begitu kurang lebih. Tapi beruntungnya, saya cukup hoki aja, bisa menemukan Velos biru di sebuah kedai. Langsung saya angkut sebungkus dan mencobanya kembali. Karena Velos merah sudah pernah menemani, jadinya saya agak kontras merasakan di mana perbedaannya saat dihisap. Malah seperti gak ada bedanya sama sekali antara keduanya. Dan betul, hanya beda skin doang. Tarikannya enteng dan manisnya identik sekali. Jika dilihat isi dari bungkusnya, nampaknya ini keluaran awal yang baru di stok ulang. Terlihat jelas dari pita cukai memanjang mirip cafe steak yang tentunya dengan informasi ngawur. Apabila bungkusan dibuka, saya cukup nyengir dengan desain frame pada susunan batangnya. Terdapat kalimat Velos miring yang diulang-ulang. Ini cukup keren menurut saya sebagai pecinta desain grafis. Jadi gak sekadar variasi warna saja. Tapi ini juga terdapat sisi kreativitas di balik kemurahan rokok ini. Ya gak murah-murah amat sih, bagus ini. Untuk isinya, tersusun 20 batangan kecil seukuran U-Mile dengan pita filter sesuai varian, bertuliskan kata Velos yang cukup keren. Apalagi yang merah ini disisipkan embel-embel Pro, jadi dan Jadi gak begitu malu-maluin kalau dijepit di keramaian. Tapi sebagai rokok low price, gak mementingkan gengsi. Kembali ke prinsip, asal berasap, ya udah, gak perlu mahal, yang jelas ngebul. Ya begitulah kurang lebih. Saat disedot rasanya dominan manis-manis seperti sempurna, namun baunya cukup menusuk, yang terbiasa rokok filter. Saat disedot rasanya dominan manis-manis seperti sempurna, namun baunya cukup menusuk bagi yang terbiasa rokok filter. Dan kesan kecut tertinggal di mulut seperti habis ngemut permen. Tidak senasib dengan asapnya yang lumayan ngebul ini. Asapnya ini jika diinhale seperti kita sedang menyedot seven barangkali. Tapi seven gak segitunya juga kali. Adapun beberapa kesamaannya terhadap akses mild dan insta. Saya ingat betul ketika harga mereka ini masih 16.000, tapi kini harganya sudah menyentuh 21.500. Dan bagi perokok berat mungkin sebatang dirasa tidak ada artinya, kecuali nyambung dan ditambah terus hingga berakhir mual. Bukannya rileks seperti yang tidak diharapkan. Tapi untuk kaum ngiritis, Velos ini adalah pilihan tepat dan sangat pas di ambang finansial. Dihisap sekadar berasap dan tidak mementingkan sensasi. Namun, sebagian kolega saya menjadikan Velos ini sebagai harian, yang sebelumnya mereka adalah pengguna Raven, yang masih satu kerabat dengan Access Mile dan Insta barusan. Saya pribadi juga sempat beberapa minggu stay di varian merah yang mudah diperoleh ini. Sekilas tidak ada yang membedakan dari segi rasa jika dibandingkan dengan Velos biru yang sukar ditemui tersebut. Aduh, mau ngerokok aja bimbang.